وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرنا منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة عن ورفع ونسبت على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنا وجاء أخو بني نمر وارفع بواو وسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسيف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم وحيث الميم منه بانا أب أخ أهم كما كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يدى نفلة لليا كجاء أخو أبي كذا أتلا بالألف الفائل بالألف ارفع المثنى وقيل إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جاء عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وباب ألحق والأهلون أول وعالمون عليون وعرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد للباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما الثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل والجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلن تكوني لترومي مدلمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد خسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر إنه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم. kemarin terakhir kita masuk kepada Mas dari Al-ilal utis, kemudian mamul minasorf, kemudian asma'ul khomsah, afa'ul khomsah. Ya, kemarin disebutkan di sini kharajam bikorina tentang al-wawu lazimah, al-wawu fi asma'il khomsah, fi halatir raf, wa fi jam'i mudakar salim. Nah, kemarin kita membahas tentang apa ini, Mas? Tentang huruf illah. Ketika ya, huruf illah masuk ke isim, namanya isim mu'tal. Ada wasmi mu'tallan min al-asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ini tentang menjadi isim mu'tal itu seperti contohnya ya, isim-isim Mustafa itu alif layyinah, kemudian war murtaqi itu ya, kemudian makarima itu alif di situ. Nah, itu contoh bahasanya ketika ada huruf-huruf itu aywa, itu isimnya isim mu'tal. Nah, fal awal i'rabu fihi quddira jami'uhu. Yang pertama, i'rabnya di dalamnya itu quddira jami'uhu, ditakdirkan. Ada persepsinya, wa huwa alladhi qad kusira. Tapi di situ qad kusira maksudnya apa? Qad kusira apa? Ada pembatasannya. ada pembatasannya. Ya. Kemudian wasani mangkusun. Mangkus itu apa? Dikurangi. Nah. Tapi maksudnya mangkus wa nasbuhu dhahar. Dan nasabnya itu dhahar, nampak. Wa raf'uhu yunwa. Rafa'nya juga diringkas. Ya, kada aidan yujar. Demikian juga ketika dijarkan, dikasrahkan. Nah, kemarin sami di sini mu'tallan seperti Mustafa, Makarima, Murtaki, Makarima itu adalah isim-isim, contoh-contoh isim mu'tal. Nah, dan ini adalah akhiru alifan, ya'an atau wawan. Labudda takuna alifan lazimatan la tataghayyar. Maka contoh mu'tal itu adalah kalau misalnya alifnya adalah alif lazimah. Ya'nya juga ya' lazimah. Kemudian wawunya juga wawu lazimah. Apa lazimah dan ghairu lazimah? Lazimah itu harus seperti itu. Ya, fix it, Mas. Enggak bisa dirubah. Pokok men koyo ngono. Ya. Dia setiap saat mau depan, mau belakang, mau tengah, wis wawu wawu. Kayak gitu, Mas. Artinya akhirnya itu alif, ya, dan wawu. Itu aslinya. Makanya, kayak misalnya, al-gulu, al-ulu, al-gulu, al-ulu, sama. Terakhirnya wawu. Maka dia mu'tal, mu'tal. Nah, kalau misalnya, itu ya, ya, kalau misalnya ya, alif, dan wawunya itu ghairul lazimah dan berubah, maka tentunya itu bukan mu'tal. Nah, jadi yang pertama, akhiruhu alifan lazimatan. Ya, ini keluar dari definisi itu adalah musanna. Ya, musanna itu bukan alif lazimatan. Kemudian ya lazimah. Kharaja bidzalika ya'ul musanna. Ya musanna juga enggak bisa. Ya. Juga ya asmaul khamsah. Abu, akhu, jadi abi, akhi dan. Nah, sama. Nah. Kemudian maksurun maqablaha. Maksurun maqablaha. Ya. Jadi kalau misalnya ihtirazun minal ya'i allati la yuksaru maqablaha mithlu dabyun akhru ya' lakin maqablaha ghairu maksurin fala yakunu mu'talan. Ya. Kayak misalnya hadyun dan hadi. Kalau hadi jelas mu'tal, tapi kalau hadyun bukan mu'tal. Karena dalnya sukun. Meskipun itu terakhirnya ya, ya, tapi sebelum ya-nya tidak kasroh. Kayak misalnya apa? Zaujati. Ti. Maka di situ mu'tal. Paham maksudnya? Karena ada ya-nya. Sebelumnya itu kasroh. Sama. Ya. Kemudian ini kemarin kita sudah bahas semuanya. Sekarang kita bahas tentang Mustafa juga sama. Lil mu'tal bil alif wal murtaki lil mu'tal bil ya. Fasara mu'tal min asma'i ma akhiruhu harfu illatin. Itu isim yang akhirnya itu ada huruf illatnya, yakni ma akhiruhu alifun lazimatun au ya'u lazimatun maksurun ma qablaha au wawun lazimatun madmumun ma qablaha. Ini definisi apa, Mas? Mu'tal. Ini ringkasan apa, Mas? Definisi mu'tal. Definisi isim mu'tal. Nah. Paham ya? Karena kalau misalnya tidak ditulis seperti ini, antum jadi lupa nanti. Yaitu apa? Ma akhiruhu harfu illatin. Al asma ma akhiruhu, ya, min al asma'i ma akhiruhu harfu illatin. Yakni ma akhiruhu alifun lazimatun aw ya'un lazimatun maksurun ma qablaha aw wawun lazimatun madmumun ma qablaha. Cuma ada itu aja batasannya itu. Akhirannya ada alif yang harus lazimatan itu menyertai terus, enggak akan berubah. Kemudian ya lazimatun, ya-nya juga terus menyertai, tidak berubah. Tapi sebelumnya apa? Maksurun. Kasrah dulu. Ya. Paham sampai sini? Nah. Kayak apa? Mustafa Murtaqi ini sama. Ya. Maksurun maqablaha. Ada alif lazimatun, ada ya lazimatun. Nah, kalau ada ya lazimatun, sebelumnya harus kasrah. Murtaqi. Antum ininya apa? Ini apa? Murtaqi. Jadi kalau misalnya ini di sini ya. Ya lazimatun maksurun maqablaha, maksudnya ini apa? Murtaqi. Murtaqi. Ini untuk takribud dhihnya, murtaqi. Murtaqi. Nah, untuk wawul lazimatun madmumun maqablaha, ini apa Mas? Ini bukan kemudian makarima, bukan. Ya. Beda lagi. Nah. Jadi wawu lazimatun matmumun maqablaha. Nah, kalau kemarin kita bahas misalnya apa? Perbedaan antara dhobi, dhobyun, itu beda. Nah. Seperti al-ulu. Ulu itu lazimatun dia. Ulu. Nah, sekarang di sini wa dzakara al-mu'allif hadha tamhidan lima sayati ba'du fi qawlihi fal awwal al-i'rabu fihi quddira jami'uhu wa yaqsidu bil awwal mu'tal bil alif. Kal mustafa fal i'rabu fihi quddira jami'uhu. وهو الذي قد كسر يعني يسمى مكسور. فالأول هو المعتل بالألف. معتل بالألف ويسمى مكسور. Ya. Ini dulu ana menyebutkannya Pak Man. Jadi مكسور nanti ajwaf, ini naqis. Di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti akan ada, insyaAllah bin lah, habis ini. Maka, fal awal wa huwal mu'tal bil alif. Yusamma maqsur. Tuqaddaru fihi jami'ul harakati. ولا تدهروا عليه أي حركة فنقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى فلا يتغير ونقول مثلا في إعراب موسى في مثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ومنأ من ظهورها التعذر. Ini sekarang contohnya ini Mas. Contohnya itu. Kenapa seperti itu Mas? Karena ini sudah mulai maju selangkah. Kalau kita, ya maksudnya antum maksudnya, tidak murojaah, ayamnya keburu mendedek. Jadi kecut Mas. Tidak bisa dimakan lagi. Maka doa kepada Allah Azza Jalla agar dimudahkan untuk murojaah. Ya, itu kalau misalnya enggak diulang-ulang terus, itu seperti nanti bait yang seterusnya itu mulai tambah kaset. Maka harus segera merojaah terus. Maksudnya ini apa maksudnya? Nah, nanti insya Allah pada Sabtu yang akan datang ini khusus untuk pertanyaan, untuk merojaah. Biar antum terfreshkan lagi apa yang sudah dibahas. Karena nanti sebagaimana ketetapan kita dulu, kalau sudah 50 ini nanti akan ada pengulangan dan apa mas, soal-soal, sehingga 1 sampai 50 itu jangan sampai hilang. Apa maksudnya? Nah. Nah, di sini dzakar mu'alif hadza tamhidan lima sayati ba'du fi qoulihi, mu'alif ini menyebutkan ini sebagai tamhidan. Tamhid sebagai pendahuluan, bentuk awal pendahuluan. Lima sayati ba'du fi qoulihi, dengan apa yang akan dibahas setelahnya. Sebagaimana perkataan beliau, fal awwal i'rabu fihi quddira jami'uhu. Yang pertama, ya, fal awal yang pertama, i'rabnya itu quddira jami'u. Itu ditakdirkan ya jami'u seluruhnya. Maksudnya apa? Wa yaqsidu bil awal mu'tal bil alif. Al awal di sini apa? Mu'tal bil alif. Ini mu'tal bil alif. Seperti itu Mustafa. Fal i'rabu fi quddira jami'uhu. Mustafa ya. I'rabnya ya. Itu apa? Fihi quddira jami'uhu. Itu ditakdirkan dari dalam semua kondisi dia. Mau dia Mustafa dalam keadaan marfu, Mustafa dalam keadaan majrur, Mustafa dalam keadaan mansub, itu semuanya ya Mustafa. Gak bisa menjadi Mustafa Mustafi, ya Mustafu, gak ada. Ya, paham gak sih? Tetap mas. Nah, ana mengatakan mu'tal itu ngeyel, pokoknya. Kenapa? Gak akan bisa berubah. Ya, itu kalau misalnya kita belajar mu'tal itu ngeyel pokoknya. Kenapa? Mu'tal itu cacat. Terkena huruf cacat, yaitu aywa. Nah, kemudian ketika dia harus mu'talnya itu, dikatakan mu'tal, huruf mu'talnya harus lazimah. Alif lazimah, ya lazimah, waw lazimah. Bukan hanya sekedar alif biasa, ya. Alif ghair lazimah atau waw ghair lazimah atau ya ghair lazimah. Bukan. Tapi harus lazimah. Yang harus ada pada kata tersebut. Tidak berubah dengan perubahan posisi dia. Maka yang disebutkan di sini apa? Quddira jami'uhu. Semuanya ditakdirkan. Kalau dia mansub, tetap aja Mustafa. Kalau dia marfu, tetap aja Mustafa. Ya, paham maksudnya di sini. Nah, itu ditakdirkan. Sama halnya, ya, Mas Catur. Mas Catur nomor papat. Ya, tapi sekarang takdirnya beliau sekarang di rumah beliau barep. Enggak ada yang lain kok. Paham enggak? Nah, ini kalau dalam kondisi apa? Marfu beliau. Ya. Tapi kalau kemudian dengan kondisi yang lainnya belum tentu. Maka beliau apa mas? Nisbi ngawur. Bukan termasuk mu'tal. Ya. Jadi kalau mu'tal mau gimana pun posisinya gak akan berubah. Kalau beliau kan nisbi. Di rumah sekarang barep. Tapi ketika ketemu sama bae sama masnya ya tetap aja panggilnya dek gitu kan. Nah, sekarang ambilnya kita di sini juga Mas Cat. Nah, itu berarti nisbi, bukan mu'tal yang pokoknya tadi. Oh sudah pokoknya angel mas, antum mau ngapain mas? Pokoknya dumanut lagi, itu mu'tal. Jadi mu'tal bil alif seperti Mustafa, sehingga kudiro jami'uhu seluruhnya itu ditakdirkan mas. Mau dia sebagai fa'il itu juga Mustafa, dia menjadi maf'ul juga Mustafa, ya. Ya kemudian majrur juga Mustafa. Fal i'rabu fihi qaddara jami'uhu, seluruhnya ditakdirkan. Wa huwa alladhi qad kusira, dan inilah wa huwa alladhi qad kusira, dia itu ini adalah kusira, sudah ada batasannya. Wa yusamma maqsur, maka ini adalah sesuatu yang dibatasi, sudah dibatasi. Maksudnya maqsur adalah tadi di awal. Fal awwal wa huwa al-mu'tal bil alif yusamma al-maqsur. Jadi apa mas? Mu'tal ya bil alif, ya mu'tal bil alif itu namanya maqsur. Ya. Makanya kalau main pokoknya dari awal itu maqsur. Tahu enggak maqsur? Maqsur. Enggak ada remnya, mas. Ya. Di awal itu kalau wis maksur tuqaddaru fihi jami'ul harakati, maka ditakdirkan itu di seluruh harakatnya. Wala tadharu alaihi ayu harakatin, dan tidak akan nampak padanya harakat apapun. Naqulu ja'a Musa, Musa yang Musa wis. Ya tinggal nunggu adiknya, Allahumma barik, ntar lagi insyaallah ya. Nah wa ra'aitu Musa, jadi telah datang Musa. Musa di sini apa? Fa'il toh. Ya ini fa'il. Ini di sini fa'il. Wa ra'aitu Musa. Musa di sini apa? Maf'ul bih. Wa marartu bi Musa. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Tapi karena majrur bi Musa, enggak ada musi, enggak ada muso, musu. Ya. Nah. Fala yataghayyar. Ini tidak berubah. Ini apa nih? Ini nih, Mas. Ini tetap saja sa semua. Enggak mungkin menjadi si, enggak ada. Wa naqulu, dan kita katakan masalah contohnya fi i'rabi Musa, dalam i'rabnya Musa apa? Fi misal awal. Misal awal apa? Sebagai fa'il di sini. Ini yang pertama. Paham? Jadi kalau seperti itu, antum harus kembalikan lagi pada yang paling dekat. Ya, anusin. Allahu Akbar, itu. Ya. Wazadakum Allah khairan. Semoga Allah menambahkan semangat. Ya. Ayo Mas Yud. Semangat. Ayo, Pak. Nah. Sehingga di situ i'rabnya Musa di awal itu fa'ilun marfu'un. Nah, ini kalau misalnya antum di Nahwul Wadi, ini udah di awal-awal udah seperti ini. Ya, fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'. Nah, baru kemudian karena antum sudah naik derajatnya nih, levelnya tambah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, alamat rafa'nya apa? Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Itu dhammah yang ditakdirkan, ya. Yang di situ hanya ditulis sebagai alif maksudnya. Alif layyina. Makanya disebutkan wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Wa mana'a min duhuriha at-ta'addur, dan tercegah dari penampakannya karena apa? Ada ta'addur, ada udur di situ. Dianggap itu tidak ada masalah. Wis, udurmu kok ngono wis. Ora masalah. Nah. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Wa mana'a min duhuriha at-ta'addur, Terus. Qoluhu wathani mangkus. Jadi, maksur mangkus. Ya. Wa yaksidu bithani mangkus. Wahwa kullusmin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun. Maksurun maqablaha. Wa mathala lahu bil murtaki. Fal mu'tallu bil ya' yusamma mangkuson. Ya, mangkuson. Ya. Nah, ini kalau mangkusoh ini kayak gini mas. Ana kalau dulu itu seringnya ana ngapalinya bukan ini tapi ingatnya apa makanan. Ada dari Abu Dhabi itu manakish. Tahu manakish? Pakai sya tadi, bukan pakai shot. Ini loh, Mas. Kita nih. Lah ini lho. Hah? Yaudah ya. Ini seperti ini, kayak roti-roti kayak mini pizza. Namanya manakish. Ini seperti itu, Mas. Oh, enak tenan. Nah, ini. Enggak, ini cuma butuh form aja, form. Jadi tunggu yang gede. Bukan beda kalau pakai open, rasanya beda. Enggak kan kayak ini. Karena dia panasnya harus panas tunggu. Ingin bayangin ini kayak gini, Mas. Tapi katanya di Jogja ada, Mas. Nanti kita ini bukan kayu, Mas. Baru kemarin Nana juga dapat petunjuk. Itu serbuk kopi, Mas. Serbuk kopi. Ya, bukan kayu, serbuk kopi, Mas. Ampasnya, Mas. Ampas serbuk kopi. Karena ada ikhwan, alhamdulillah di Jogja yang usaha itu. Dan daya bakarnya jauh lebih dahsyat daripada kayu. Sampai Dio itu mengambil ampas pabrik kopi itu ditawarkan ke pabrik semen untuk sebagai bakarannya. Nanti kita akan bikin briket-briketnya insya Allah binillah. Ya, tangis sih maksudnya. Tahu-tahu, loh, dingin. Ini contoh saja, Mas. Ana kalau nyebut mangkusoh, karena waktu itu ada namanya restoran Mangkusoh Manakish. Ya, itu namanya mangkusoh. Di ana kalau nyebut mangkusoh itu ya itu. Enggak ngilang. Karena kangen itu sama roti-roti kayak gitu. Ewa. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini wasani mangkusun yaksidu bisani mangkus. Jadi kalau yang awal apa mas? Maksur. Ya. Jadi yang awal tadi apa? Maksur. Maksurun. Ini dengan apa? Alif. Yang kedua, mangkus. Dengan apa? Ya. Ya. Ini ganti. Nah, itu maksur mangkus. Yaksidu bisani yang dituju ini dengan yang kedua maksudnya adalah mangkus. Wa huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun. Setiap isim yang mu'rab bukan yang mabni. Ingat-ingat Mas. Setiap isim yang mu'rab akhirnya itu apa Masnya? Harokat akhirnya mas, ya akhir dari kata tersebut ditutup dengan ya ulazimatun, ya yang lazima harus tetap ada ya-nya di situ. Paham? Maksurun makoblah yang dikasrohkan sebelumnya. Jadi ini maksudnya gini, set tambahin. Ini mas, tandanya ini. Ini ya. Ini kasrah. Nah, kalau maksur alif doang. Kalau mangkus kasrah ya. Ini. Paham ya? Maksurun ini mang kusun. Ya. Nah. Maksurun maqablaha wa massala lahu bil murtaqi. Contohnya apa? Nah, antum contoh apa? Murtaqi. Al murtaqi. Murtaqi. Nah. Fal mu'talu bil ya. Mu'talnya dengan ya yusamma mangkuson. Ya. Isim yang mu'talnya dengan ya namanya apa? Mangkuson. Nah, sekarang waqaluhu wa nasbuhu dhahar. Dan nasabnya itu dhahar nampak. Yani tadharu alaihi alamatun nasbi wa yal fathatu. Nampak padanya tanda nasab itu adalah fathatu. Wa qaluhu warraf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Rafa'nya itu di qasr. Diringkes. Begitu juga yujar ketika dijarkan juga. Yakni tuqaddaru alaihi dhammatu fi halir raf'i, ditakdirkan seolah-olah dia itu dhammah dalam kondisi dia itu rafa. Wa tuqaddaru alaihi al-kasratu fi halil jar, dan ditakdirkan di persepsi yang seharusnya dia kasrah dalam kondisi jar. Dalam kondisi apa? Jar. bukan kondisi fajar, ya, fajar. Ya berarti urip Mas Yuda wis bangun menungi urip Allahumma biarik mu'rob. Nek ming meneng wae berarti sesuatu. Nah, misalu dzalika fi mu'talil bil ya. Contohnya itu adalah di dalam mu'tal dengan ya. Ja'al qadi. Telah datang qadi. Ja'a al qadi. Faja'a fi'lun madhin. Ja'a di sini adalah apa? Fi'il madhi. Wal qadi, qadi di sini fa'ilun marfu'un. Ini qadi ini. Kenapa fa'ilun marfu'un? Abu Faris, kenapa di situ sebagai fa'ilun marfu'un? Sabar, Mas, tenang. Pahami pertanyaan Anda. Kenapa qadi di situ ya sebagai i'rabnya adalah fa'ilun marfu'un? Kenapa? Hah? Ada ya-nya. Pertanyaan Anda, Mas. Nah, ulangi lagi pertanyaan. Kenapa al-qadi? Qadi yang mana? Ja'al qadi. Ya. Ana ganti sekarang qadinya Ja'a Abu Faris. Kenapa Abu Faris di sini? Ya, yang ana ucapkan barusan ini sebagai fa'ilun marfu'un. Kenapa? Ana tidak berbicara tentang qadi di sini, ana berbicara Abu Faris. Ja'a Abu Faris. No? Hah? Objek yang dikenai pekerjaan itu objek penderita, Mas. Sakke antum. Kan Abu Faris nanti, Abu Firas nanti. Bapaknya ya. Bapaknya ranjang. Ki awak ki, kenapa disebutkan fa'il marfu di sini? Mana pertanyaannya, Pak? Paham pertanyaan nih, kenapa ini? Kenapa fa'il marfu? Tahu tak? Ya, kenapa disebutkan di sini fa'il marfu? Marfu-nya enggak kelihatan apik ini. All jadid. Cara besar. Kenapa disebutkan fa'il marfu di situ? Fa'il mesti marfu. Nah nih. Di sini enggak kelihatan. Selamat rofak nih. Kita tanya sama Mas Selamat. Mas Selamat, kenapa disebutkan di situ fa'il marfu? Sebagai pelaku dan perbuatan. Itu fa'il. Oke, Mas Selamat. Antum masih kedinginan, oh, perlu banyak vitamin. Apa, Mas? Politik. Pertanyaannya ini loh, sing tak kotak iki loh, Mas. Kenapa di situ fa'ilun marfu'un? Ya. Kita tanya pada Bos Nursin. Bos. Bos Mustajab. Apa ini? Kenapa fa'il marfu'un? Mas Yud. Bukan diwali mas. Fa'il itu pasti datang setelah fi'il. Ada ja'a. Kalau qadi, ja'a. Beda lagi nanti mas. Ja'a al-qadi. Maka qadi di situ pasti fa'il. Karena ada setelah fi'il. Dan dia isim. Yang melakukan pekerjaan. Maka dia fa'il. Paham sampai sini? Nah, isim apa saja mas? Mau diganti itu ja'anya menjadi baka. Misalnya. Ya. Baka. Atau jalasa. Ya. Atau fariha. Yang lainnya. Fi'il apa saja. Setelah itu ada isim yang dia sebagai apa? Pelaku, maka dia sebagai fa'il. Hukum asalnya fa'il itu marfu. Paham sampai sini? Nah. Wa alamatur raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Dan makanya ana itu ngulang lagi. Jangan-jangan kalau ana nyebut fa'il marfu antum masih bingung, fa'il apa toh? Paham enggak? Fa'il disebut fa'il karena dia disebutkan setelah fi'il. Ya. Maka kinya, kuncinya ketika disebut fa'il, antum harus bisa membayangkan, oh pasti ada fi'il setelahnya isim. Maka itu adalah masuk pada ta'rif dari fa'il. Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Nah. Nah, oleh karena itu wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Maksudnya apa? Dhammah yang ditakdirkan, yang dipersepsikan seolah-olah dia itu apa? Ya, ditulis sebagai ya. Tapi kondisinya dia adalah dhammah yang dipersepsikan. Eto-eto-e domah. Tapi sejati ini ya. Paham gak? Nek bahasa Jawa lebih mudah seperti itu. Antum jadi gampang. Eto-eto-e domah. Tapi tulisannya ya. Ya. Bukan. Karena aslinya itu hukumnya itu dhammah. Tapi tulisannya ya. Jadi kita itu berbicara tentang takdir itu adalah etok-etok, persepsinya. Paham gak? Persepsinya. Ya, muqaddaratun 'alal ya. Dia ditakdirkan ya, menggantikan ya. Maksudnya ya di situ yang tertulis di situ ya, tapi eto-etoe ya dalam kontekstual hukum i'rabnya dia menduduki posisinya dhammah meskipun ditulisannya ya. Ya. Hah? Ambune iki. Lu yang ngeri meneh iki, asat. Ol jadi ti ambune. Mambumu kok domah to ngono. Rodo sesuatu ya, Mas. Ambumu domah. Nek etok-etoke domah itu mau diganti mau mambu atau mau delok-delokane blegere. Ya. Nah. Jadi mana'a min duhuriha as-siqalu. Tercegah dari penampakannya karena wabut. As-siqalu. Kenapa? Obi. Ya. Kalau misalnya dikatakan obiyu, susah mas. Ya. Kan harusnya dhamma kan? Obiyu. Mau mencucui angel. Makanya gandeng canengi kui abot entengi mas. Singgawi enteng aja. Mukodaroh itu. Etok-etok itu dhamma. Enteng-enteng ini ditulis ya. Ya, kalau ditulis akhirannya dhammah al-qadiyu abot. Dari bawah ke atas lagi itu iya mas. Di sisi mana abot mas. Al-qadiyu. Al-qadi. Paham gak? Jadi dia di bawah gak naikin ke atas. Enteng mas. Kodi. Is. Menengok. Paham gak? Ini untuk takrib budihan antum. Kenapa sikol? Sikol itu karena orang Arab kalau dipaksa so mencucu angel. Mending langsung nah. Al-Qadiyu. Yu. Nah itu mana amin duhuriha as-siqalu. Itu siqal seperti itu. Apa Riz? Ngacung-ngacung dalam konteks apa ini? Iya. Susah. Angel. Ya, seperti itu. Ya, ya, bukan karena berat. Musa, ya Musa. Nyantai. Ya. Paham lah? Nah. Walanakul at-ta'addur. Dan kita tidak mengatakan at-ta'addur. Ada, istilahnya ada alasan di situ, ada udurnya. Ya. Liannahu yumkin an takula al-qadiyu. Suf. Al-qadiyu. Ya. Lakinna hadza tsaqilun 'ala lisan, tapi itu sangat susah untuk lisan. Wong Arab itu, nah ini faedah. Faedah. Orang Arab berdalih abot untuk sesuatu yang memang sulit untuk dipaksakan bagi selain mereka mengucapkan suatu lafaz, maka dibikin yang simpel mudah. Paham toh? Nah. Wa kadzalika marartu bil qadi fa marartu fi'lun ayyis ta 10. Yes, nanti kadalikannya besok nih Mas. Sa tanda iwai. Sa. Oh iya. 59 menit lebih. Nah, naktafi bi hadzal qudrah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.